Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sami sehat, Pak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sonten kali niki, alhamdulillah kita diberi kesempatan kemudahan untuk bermajlis sebelum berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan majlis kita ini majlis yang diberkahi. Majlis yang dengannya kita nanti mendapatkan manfaat dan pahala yang banyak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ibarat kita sedang perjalanan, kita itu sudah mendekati tujuan. 27 hari sampai hari ini kita 27 hari bulan Ramadan. Artinya 26 hari sudah kita lewati. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan menyambut Idul Fitri. Dikatakan bersedih seorang muslim, muslimah tentunya bersedih karena waktu yang mulia akan segera berakhir. Dikatakan bahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Untuk orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. "Idza aftara fariha bi fitrih." Apabila berbuka, maka seorang yang berpuasa itu senang dengan berbukanya. Laras napa mboten, Pak? Nggih, laras. Ya, kalau sudah ba'dal asar niku empun tenang lan adem nggih. Nggih, karena sebentar lagi insyaallah berbuka puasa. Sama juga kalau sudah tanggal 27 ini, imma 29 30 hari kita selesai puasa Ramadan. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Dan mungkin kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mereka berbahagia karena pernah berpuasa di dunia ini. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan seperti ini tentunya ada hal-hal yang perlu kita saling ingat mengingatkan, jangan sampai kita terlalaikan, ya. Kenapa terlalaikan? Ya kadang-kadang kalau sudah dekat Ramadan itu, dekat Idul Fitri, kaum muslimin bukan meramaikan masjid, tapi meramaikan pasar, ya, meramaikan toko-toko baju, ya. Itu bukannya salah, ya, namanya orang berbahagia, pingin tuku sendalanya, ya ora apa-apa, kelambiannya, ya ora apa-apa. Tapi yang menjadi perhatian penting itu adalah apa? Menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan penyempurnaan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanyalah amalan-amalan itu sangat bergantung dengan penutup-penutupnya. Jadi amalan itu juga ada istilah husnul khotimah. Ya, penutup yang baik. Ya, penutup yang baik. Untuk mewujudkan hal ini, maka kita walaupun sudah di ujung-ujung bulan seperti ini, ampun lalai. Jangan sampai kelalen. Terus dijaga. Al-mubadaratu ilal khairat wa hassi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaih bil jiddi min ghairi taraddud. Kita tetap menjaga kecepatan, tetap menjaga bersegera di dalam kesempatan-kesempatan beramal soleh. Jangan berhubung sudah akhir Ramadan malah glambreh, ya, kurang semangat, kurang ya motivasinya. Ya, niku kelentu. Hendaknya orang yang sudah mendekati finish, cara kuda balapan, niku kalau sudah melipir-melipir finish, semua kekuatannya akan digenjot. Semua kekuatannya akan dimaksimalkan, ya. Begitu juga kita di ujung-ujung bulan seperti ini, mari kita tetap semangatkan diri kita, al-mubadaratu, kecepatan, bergegas, tidak boleh kita terlalaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat, maka jadilah kamu orang yang pertama dalam setiap kebaikan-kebaikan. Ya. Dalam kebaikan apapun jadilah yang pertama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan rasul dengan sifat ini. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan kebaikan. Dan mereka menyeru Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ya. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi, para rasul. Niku amale mesti ditampi apa mboten? Para nabi dan rasul loh. Ya. Beda kula panjenengan sami niki dereng mangertos. Diterima apa mboten, ditampi apa mboten. Kan dereng ngertos ya. Iya. Tapi aneh tur ajaib kadang-kadang kita merasa aman kaya-kayane amalane wis akeh maca Qur'ane ya wis pepek sedakoe ya wis kathah kadang-kadang kados niku niki kelentu para nabi dan rasul sing empun jelas pasti ditampi amalannya mereka yusari'una fil khairat tidak mengenal santai-santai, terus mubadaroh, terus semangat, terus bercepat-cepat, ada amalan yang mereka ingat, pasti segera mereka lakukan. Ya. Ada cerita Pak, ya, cerita ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu taala anhu. Ya, ceritanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bergegas beramal soleh. Jadi ceritanya beliau Uqbah bin Harits ini, aku sholat bareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Sholat itu aku sholat waro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra. Aku sholat diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di kota Madinah. Ya, ini menunjukkan bahwa salat berjamaah itu hendaknya diperhatikan. Fasallama. Tsumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'dhi hujari nisa'ihi. Maka beliau salam. Ya, maka beliau salam. Selepas salam, beliau langsung berdiri cepat melewati pundak-pundak para sahabat. Melewati pundak-pundak para sahabat menuju sebagian kamar-kamar istri beliau. Fafazi'annasu min sur'atih. Maka para sahabat merasa terkejut dengan cepatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sekarang umumnya wong tesolat niku zikir napa langsung ibrit? Ya zikir. Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus pada sore itu, ceritanya Uqbah ibnul Harits, begitu salam langsung menyap, ya. Begitu salam langsung berdiri, langsung apa? Naam, menuju salah satu rumahnya. Jelas para sahabat tertegun melihat ada apa dengan kecepatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Faro'a fa kharaja alaihim faro'a annahum qad ajibu min sur'atih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali keluar menemui para sahabat dalam keadaan mereka benar-benar telah ta'ajub dengan kecepatan beliau. Dengan kecepatan beliau. Orang selepas sholat, salam, zikir. Nabi berbeda pada saat itu. Kenapa langsung berdiri, langsung melewati pundak-pundak para sahabat, menuju rumahnya. Maka para sahabat terheran-heran, ada apa gerangan? Kenapa Nabi bercepat-cepat seperti itu? Melihat para sahabat tertegun, terkejut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada apa. Zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ini ya mengingat ada beberapa harta, tibron itu potongan emas dan perak. Ya. Potongan emas dan perak kan kalau kita ceritanya sekarang kayong mandan angel ya wong duwe kalung cilik suweng anting-anting aja kan alhamdulillah ya. Ini potongan emas dan perak. Potongan emas dan perak yang harus dibagi. Aku ingat ada beberapa harta yang harus dibagi. Fakarihtu ayyah bisani. Maka aku pun merasa tidak senang kalau sampai tertahan. Fa'amartu biqismatih. Maka aku memerintahkan untuk segera dibagi. Membagi amanah, amal soleh. Napa mboten, Pak? Napa senes? Amal soleh. Ini perlu diperhatikan ya. Nabi Muhammad SAW mengingat itu bukan pas sholat. Jadi udu pas sholat, iya gih. Anas sing udu dibagi. Senes. Jadi Nabi SAW begitu salam, langsung ingat. Ada sesuatu yang harus segera dibagi. Sepersekian detik, beliau tidak membiarkan kesempatan beramal soleh dilewatkan begitu saja. Itu pelajarannya, ya. Padahal kalau orang selepas sholat, zikirin 10-5 menit, gidugi. Ya kan? Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lumman tassalam, amin kassalam, tabarak, tayyadal jalali wal ikram, tasbih, tahmi, tahlil. Ya, tidak begitu lama. Tapi di situ pelajarannya adalah, Nabi kita Muhammad SAW, begitu ingat amal soleh, langsung dikerjakan. Ya. Karena apa? Karena kalau orang menunda-nunda, seringkali mendapati keadaan dia tidak bisa beramal atau tidak menyempurnakan amalan. Ya. Kemutan, aduh ini saya pengen baca Quran. Lah mengkodisit, ya. Tek ngapa disit, kelintung, ya ngapa gitu. Nanti ya balik ke situ, kelalen. Ya, kelalen. Lah saya mau ngapa ini? Saya mau barakallahu fikum sedekah. Ditahan dulu lah mengkoan. Ternyata masih banyak ini yang pada sedekah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak beri kesempatan. Mungkin kuotanya penuh lah. Apa tiba-tiba sekang buri ana suara brambang entong, Bang, ya. Brambang entong, Mas, uyaeh dan lain-lain. Akhirnya ora sida sedekah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam juga bersabda, hadis ini secara sanad dhaif, tapi secara mana benar, ya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal." Apabila salah seorang dari kalian pingin menunaikan ibadah haji, cepat-cepat aja ditunda-tunda, disegerakan. Fa innahu qad yamradul marid, karena orang sehat bisa tiba-tiba meriang. Begitu meriang, lara, gerah, sakit, ya orang bisa ngibadah. Bisa ya, tetap ada kurangnya. Tetap ada kurangnya. Wa tadhillur rahilah, kadang-kadang kendaraannya tidak tersedia. Ima biayane tidak ada lagi, tadinya kaya jadi orang miskin. Sangat mungkin. Atau maskapai tidak bisa terbang. Kapal-kapal tidak beroperasi. Karena adanya COVID-19. Ada wabah-wabah tertentu. Keamanan yang tidak menentu. Wa ta'ridul hajah. Atau dan adanya kebutuhan mendesak yang membuat seseorang tidak bisa beribadah. Ya. Ini hadis membicarakan tentang haji, tapi bisa dimaknakan untuk setiap ibadah. Ketika kita ingat sebuah ibadah, jangan ditunda-tunda. Kira-kira yang Usman dan Wengi golet Lailatul Qadar, ditundalah mengkoan bae maring mejite, ya. Nanti tiba-tiba enggak bisa ke masjid. Tapi kalau dia ingat, udahlah, ini malam ini saya mau ronda di masjid, mau tadarusan, mau melek bengi, sekuate, donga-donga, ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afa, fafu'ani, tek mangkat. Ya langsung. Begitu mangkat, ora kemutan ngendong gone batire maning, ya. Tidak ada keadaan lain yang membuat kita enggak ke masjid. Karena bagaimanapun, kesempatan beribadah itu tidak boleh disia-siakan. Tidak boleh disia-siakan. Ya. Apalagi sekali lagi kita sudah di hari ke-27. Tinggallah sedela maning. Bolu likur, sanga likur, telung puluh, rampung. Ya. Tinggal berapa hari? 4 atau 3 hari. Maka jangan sampai ya kita tersesat, terlalaikan di akhir-akhir waktu. Ya. Kalau ada orang misalnya ya, ngibadah dari umur 20 sampai umur 60. Jatah mati 63. Lah kok begitu umur 62, mbalelo. Umur 63 tambah tua, tambah ora jadi. Rugi apa maksudnya? Rugi. Lah wong dari awal puasa sudah semangat sholatnya, semangat puasanya, semangat sodakonya, semangat baca Qurannya. Begitu sudah tanggal 27-28, konglokro, buatan semangat, nanti apa? Rugi. Sebelum finish, benar-benar finish, mari kita tetap al-mubadaratu ilal khairat. Pompa semangatnya jangan loyo di akhir-akhir waktu. Akhir-akhir waktu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan diterima atau tidak amalan kita itu. Salah satu hikmahnya agar kita selalu waspada dan merasa takut. Dan merasa takut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat agar kita selalu mengharap. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutupi kapan Lailatul Qadar agar kita tetap bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita itu kan punya sifat jahil. Kalau diwe ngerti Lailatul Qadar, dijamin aku wisikih mambengi. Ya gitu. Ngesuke maning ya ora. Lagine tidak diberitahu saja kadang-kadang kita jahil. Kadang-kadang kita ngandelaken, ya. Dan itu mboten bener. Klentu, ya, salah. Kita harus memiliki apa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dalam arti mengikuti mereka. Ada ingat, ada kesempatan, kerjakan. Nanti kita akan diberi kemudahan ibadah-ibadah yang lain. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah orang yang menggunakan hidayah. Hidayah berikutnya. Dalam arti kemudahan-kemudahan ibadah akan dibukakan. Ya. Misalnya, tahun ini kita ya, iktikaf di Masjid Banyumas. Ya bisa jadi tahun-tahun ke depan di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi. Tapi kalau di sini beanum bumbuhan, ya, sudah di sini malas-malesan, enggak mau ngibadah, gimana mau diberi rezeki lagi? Ya, kecuali orang punya prinsip aku ta ya rasa umroh, rasa kaji, bebeh. Lah itu hal lain, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ya jangan seperti itu, karena itu adalah kesempatan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ini sedang safar, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada tahun yang terus bergulir kecuali mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita pada titik kematian. Maka pada waktu-waktu safar ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu yang sangat mulia, dilipatkan pahala, dilipatkan kebaikan padanya, mari kita jangan sia-siakan. Ya. Nah, jangan kita lalaikan berhubung sudah di ujung-ujung bulan. Kemudian yang ingin saya ingatkan lagi dan ini termasuk penting, ya, dalam ibadah itu mari kita menjaga keikhlasan ibadah kita. Ini penting banget. Ya. Menjaga keikhlasan. Artinya kita ini puasa karena Allah. Sedekah karena Allah. Tarawih karena Allah. Pengajian karena Allah. Baca Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak memperhatikan penilaian manusia pada ibadahnya. Ya, ini penting. Kenapa penting? Karena mempengaruhi pahala-pahala kita. Orang kalau beramal, namun niatnya rusak, sebesar apapun amalan tersebut, didengar dan membuat terbelalak sebagian orang, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu amalannya sudah kecil di mata manusia, kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niatnya yang rusak. Ini kerugian di atas kerugian. Ya, di atas kerugian. Ya. Kalau amalan yang membuat terbelalak, contohnya, ya, lagi Masjid Nur Rahman, go iftar buka puasa, sapa sing aweh sedekah. Misale inyong, saya ini, ya, dananya setiap harinya 3 juta. Ping 30 nyong kabeh. Lah, kira-kira nek jenengan krungu iki kan terbelalak lah ya. Ki wong dermawan banget, wonge kayong loman pisan, 3 ping 30 kan 90 juta, ya. Kalau aku ya abot tangeh ya, kayong abot banget gitu. Tapi amalan besar-besar seperti itu akan tidak bernilai pahala sama sekali kalau kita tidak mengikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, walaupun amalan itu terlihat kecil, namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya menjadi sangat besar. Dikisahkan, ada salah seorang Bani Israel yang dia ini terkenal ahli dosa, pendosa, ya, senes wong soleh, dia ini pendosa. Dia melewati suatu sumur, akhirnya dia turun nginum, ya, begitu medal sumur, lihat ada segawon, anjing, ya, segawon itu apaan? Anjing lagi melet-melet menjilati tanah basah di sekitaran sumur. Qad balagha bihi ma balagtu minhu. Dia telah merasakan haus seperti apa yang aku rasakan tadi. Keluar empatinya, dia turun mengisor, ngambil air, pakai sepatu tadi, bawa ke atas, diberikan minum ke anjing. Sikipak, banyune gratis apa tuku? Gratis, ya, jelas gratis. Sedekah air gratis nganggo sepatu yanu kotor yang dikasih apa? Segawon anjing. Tapi karena keikhlasan, ketulusan hatinya, syakarallahu lahu faghafaralahu. Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Sekarang kalau amalannya lebih besar dari itu, pahala yang diharapkan lebih besar enggak? Lebih besar. Sudah memberikan kolek, es, banyu, teh anget, snack, ya, nasi, manfaat toroso iman. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajrih, baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Kalau yang makan makanan dia 40 wong, ya dia dapat pahala puasa orang 40. Yang diberi makan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, harapan ampunannya besar, ya, ageng sangat. Tapi ya itu, harus ada keikhlasan dari dalam kalbu. Tidak urusan dengan pujian orang, tidak urusan dengan penilaian orang, ya. Taruhlah, ya, berhubung kita enggak punya dana ini, untuk ngasih orang iftar ya butuh biaya, akhirnya kita enggak punya biaya, masih ada kesempatan, yaitu ikut bagi-bagi iftar. Nabi alaihi salatu wasalam pernah diberi diminta nasihat. Wahai Rasulullah, aku njaluk wasiat, kata seorang sahabat bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, dan janganlah kamu meremehkan sedikit pun amalan kebaikan. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, meskipun engkau hanya menuangkan air pada wadah orang yang membutuhkan. Nah, kalau orang lagi buka puasa, kira-kira butuh minuman enggak? Butuh. Lah nek jenengan bagi-bagi niku udah dapat pahala. Walaupun itu bukan punya kita. Ini punya siapa? Udu nggonku. Ini udu aku singgawa. Ini apa maning? Tapi kita mau ikut membagi. Itu minimalnya kita ikut grabia grubyuk, melu bagi-bagi, itu sudah mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip musabaqah ilal khairat, mubadaratu ilaiha, diiringi dengan keikhlasan di dalam beribadah. Agar supaya, barakallahu fikum, ibadah kita bagus, ya pahalanya bagus, setiap ada kesempatan kita maju mengambil kesempatan tersebut. Intihazul fursah. Demikianlah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibadahnya semangat, rasa takutnya kepada Allah sangat besar. Sangat, sangat besar. Saya ambilkan contoh ya, sahabat yang model seperti ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang gak kenal Abu Bakar? Kita kalau cerita Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha ibn Ubaidillah, mereka ini masuk Islamnya di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kalau kita cerita mereka ini soleh, ahli sedekah, ahli ibadah, pahalanya ngalir juga kepada Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar pahalanya gede apa cilik, Pak? Besar banget. Tapi beliau sangat takut kepada Allah, sangat ikhlas kepada Allah, sampai beliau mengatakan, wajidu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min. Aku ini sangat berharap menjadi bulu rambut yang menempel pada badan seorang mukmin. Ya. Kalau ini ada seorang mukmin, jelas masuk surga kalau meninggal di atas imannya. Ya, beliau, saya jen kepingin jadi bulu. Saya kepingin jadi bulu yang menempel pada seorang mukmin. Karena apa? Selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah. Kalau orang itu benar-benar mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan kelihatan usahanya. Usahanya apa? Mubadaratu ilal khairat. Semangat untuk memaksimalkan. Karena yang namanya angan-angan dan husnudzon itu beda. Kalau kita husnudzon kepada Allah, telah mempersiapkan pahala surga dan rahmatnya, maka husnudzonnya kita harus diiringi dengan semangat beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad fi sabilillah. Beriman, berhijrah, berjihad. Wah, ini kan amalan besar-besar ini. Merekalah orang-orang yang benar-benar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dikatakan pengin surga Pak, pengin, tapi orang gelem ibadah nol, ya. Jenengan pengin bahagia teng akhirat, nggih, saya pengin, tapi kon ngibadah blerek, ya enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Fa inna safinata la yajri 'alal yabasi. Karena yang namanya kapal tidak akan berjalan di tanah tandus. Maksudnya semua hal itu ada prosesnya. Semua hal itu ada apa? Prosesnya. Nah, Ramadan seperti ini untuk muslim-muslimah, mukmin-mukminah yang berkepentingan mencari pahala di sisi Allah adalah waktu emas. Ya, selama Syawal belum terlihat hilalnya, jangan kita terlalaikan dengan belanja-belanja di akhir bulan, ya. Jangan kita itu barakallahu fikum tersibukan. Kadang-kadang kita ini karena banyak orang mudik, banyak hilir, banyak ini, banyak itu, akhirnya kelalen, ya. Orang Ramadan belum selesai, kerasanya sudah selesai. Nah, itu salah, maka mari kita tetap semangat dalam beramal soleh. Demikian pula menjaga niat-niat kita dalam setiap ibadah kita. Ini kurang berapa menit nih? Bukannya 5 menit. Ini 45 ya? 45 tapi ini 42. Ya. Wis kencot apa urung Pak? Us, dereng jan kayong jos temen. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian ada kisah lagi Bapak Ibu. Jadi pada perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Ada salah seorang sahabat tanglet Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Kira-kira kalau saya meninggal, saya ini tempatnya di mana wahai Rasulullah? Qala fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di jannah, di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi. Maka beliau segera membuang korma-kormanya, ya, maju sampai terbunuh. Ini dalil kedua bahwa para sahabat itu memiliki apa? Semangat bergegas beramal soleh. Sekarang kalau kita mikir, makan kurma ya cuma beberapa menit. Tapi beliau tidak sabar. Ketika mengingat pahala yang besar, beliau segera mengakhiri apa yang beliau sedang beraktivitas padanya untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qatala hatta qutil. Ya. 6. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya sedekah yang paling afdal itu sedekah yang bagaimana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta iza balagatil hulqum. Ya. Sedekah yang paling banyak pahalanya itu yang seperti apa? Maka Rasulullah jawab, sedekah dalam keadaan kamu sehat dan lagi pelit-pelite, lagi pengin sugih wedi kere. Ya. Naam. Kenapa? Kalau orang dalam keadaan sehat, sebenarnya dia punya jadwal healing-healing, jadwal lungan-lungan sering. Karena jadwalnya akeh. Kalau orang sehat kan jadwalnya akeh. Arep ngeneh, arep nganah, arep ngeneh, arep nganah. Ya, butuh biaya. Tapi dia bergegas. Mumpung masih sehat, masih pelit-pelitnya, lagi angan-angan pengin sugih, wedi kere, wedi fakir, wedi miskin, dia segera sedekah. Banyaknya pahala sedekah untuk orang ini karena bergegasnya. Karena apa? Bergegasnya. Kalau orang sudah diimpus, sebentar lagi meninggal, terus wisman dan cengap-cengap ditakoni, terus kalah sawah sing kanang go wakaf, pekarangan kanang go sedekah, biasa. Ya. Biasa. Kenapa? Karena dia merasa sudah tidak bisa menikmati lagi. Seandainya orang itu sadar menikmati dunianya sebatas apa yang dia nikmati di hari itu, niscaya mengurangi ketamakan. Ya, mengurangi apa? Ketamakan. Ya. Sekarang orang walaupun tanahnya banyak, apanya banyak, paling pol-pole kan tenang nengati duwe simpenan kayak gitu. Ya enggak? Tapi digunakan ya enggak? Digunakan ya? Tidak. Maka 1, 2, 3 hadis yang saya sampaikan di sore kali ini, titik beratnya adalah apa? Di akhir Ramadan ini kita jangan loyo, tetap semangat memanfaatkan kesempatan-kesempatan ibadah, ya, semampu kita. Zikir, doa, baca Quran, sedekah, sholat, puasa, terawih, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menjaga niat ikhlas tulus karena Allah pada setiap ibadah-ibadah kita, ya. Naam, caranya bagaimana agar kita itu bisa ikhlas, ya? Agar kita bisa ikhlas itu, ya, kita harus sadar tidak ada yang bisa memberi apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa menentukan kebaikan dan madarat setinggi apapun, sepengaruh apapun. Maka dengan keyakinan seperti itu, kita akan memurnikan harapan, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus bisa tulus ikhlas beribadah kepadanya. Itu satu tips dari tips-tips yang lain. Berhubung ini sudah mepet, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Adapun sisa waktu menjelang iftar, kita manfaatkan untuk leyeh-leyeh lah, istirahat sebentar-sebentar. Insyaallah sebentar lagi kita berbuka puasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di sore kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.